Masih bersama Novi Andarista, lagunya ini enak banget dikasih dulu Mbah Dukun ya. Wih, Mbah Dukun sisa buat teman-teman Irek semuanya. Kita bermain kembali bersama Sound the Ship. Emang sih. Oh, teman-teman Irek, ya. Sobat-sobat kudus semuanya juga selamat siang, terima kasih, thank you. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kambit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segala lalu pasien disembuh. Jangan ganggu, GPK selamat siang, terima kasih. Thank you. Novi Andrista. Ya betul banget, dua lagu bersama Novi Andrista sudah diputarkan ya.